Naam. Kita telah jelaskan bagian fi'il tutup-tutup agliku-aglikul kutub, bahwa fi'il mudhari' itu terbagi menjadi tiga. Pertama, apa itu sahihul akhir? Apa itu huruf illah? Alif saja. Alif ya waw. Contoh yang sahihul akhir. Ya jelisu yang lain. Ah. Ya tubuh. Naam. Jenis fi'il mudhari' yang kedua. Apa itu? Naam, naam, ya makasari. Ah, Muhammad. Apa itu mu'talul akhir? Fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah. Contoh. Yad'u. Yang diakhiri alif. Contoh. Abqa. Yang diakhiri ya. Yaqdi. Ahsant. Yang ketiga, Abu Syafiq. Apa itu afal khamsa? Sebutkan, sebutkan. Hah? Hat, hat, hat. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ahsant. Naam. Sekarang bikin asmaul khamsa. Ya jelisu. Ya jelisani. Tajlisani. Ya jelisuna. Tajlisuna. Tajlisina. Yasjudu. Yasjudani. Tasjudani. Yasjuduna. Tasjuduna. Tasjudina. Yadkhulu. Yadkhulani. Tadkhulani. Yadkhuluna. Tadkhuluna. Tadkhulina. Yakhruju. Yakhrujani. Takhrujani. Yakhrujuna. Takhrujuna. Takhrujina. Yarji'u. Yarji'ani. Yarji'una. Tarji'ani. Tarji'una. Tarji'ina. Yashrabu. Yashrabani. Tashrabani. Yashrabuna. Tashrabina. Tashrabuna. Aina Fudail? Aina Fudail? Enggak ikut nih. Naam, naam. Hasan, ya'kulu. Bikin af'al khamsa. Ta'kuluna. Apa? Ta'kulina. Ah? Ta'kulina. Apa? Apa? Ah, dari ya'kulu. Ta'kulina. Kok ta'kulina terus? Dari tadi ta'kulina, ta'kulina. Ta'kuluna. Banyak ta'kulono. Hah? Asal-asalan ya Hasan. Naam ya Musa. Ya. Hah? Takulani. Takuluna. Ya'kuluna. Takulani. Sana takulina terus. Kamu takulani terus. Ulang dari pertama. Satu. Ya'kulani. Takulani. Ya'kuluna. Hah? Takuluna. Takulina. Naam. Ayo ya kawan. Masuk ke fi'il amr sekarang. Fi'lul amri. Fi'lul amri huwa fi'lun. Adalah fi'il. Dalla ala talabi syai'in. Yang menunjukkan. Ya. Untuk meminta sesuatu. Aina. Ya. Kalau kita ingin membuat fi'il amr, itu selalu kembalikan ke fi'il mudhari' dulu. Misalnya apa ya kawan? Jalasa. Kita ingin membentuk fi'il amrnya. Kita harus tahu fi'il mudhari'nya apa? Hah? Ya jelisu. Tam. Di saat ya kita ingin membentuk fi'il amr, jalan pertama ini ya-nya kan yang menunjukkan tanda fi'il mudhari', ya kan? Di depan. Ya-nya itu harus hilang. Paham? Ya-nya dihilangkan, terakhirnya disukun. Jadi apa? Gimana bacanya? Hah? Mana ijlis? Coba baca yang benar. Jelis, jelis. Susah. Karena diawali dengan sukun. Nah, kalau dalam keadaan susah seperti ini, minta bantuan. Minta bantuan kemana biasanya, kawan? Hah? Pemadam kebakaran atau ke polisi? Minta kemana ini? Minta ke pusat alif. Ya? Minta ke alif. Naam. Sehingga alif ini pintar sekali, ya. Dia bisa menyesuaikan diri. Naam. Ya. Atau Hamzah. Lebih tepat kalau dikatakan Hamzah. Meminta bantuan Hamzah. Di depan. Untuk bisa menyebutkan kata yang disukun ini. Ya. Nah, perhatikan. Bagaimana kita menaruh harokat ini? Apakah kita taruh harokat di bawah atau di atas? Lihat dulu. Kalau, ya, kata yang ketiga pada fi'il mudhari'nya di kasrah, maka hamzanya di kasrah. Kalau kata yang ketiga di fathah, maka hamzanya di kasrah juga. Paham? Tapi kalau yang ketiga itu di dhammah, maka hamzanya di dhammah. Misalnya ya. Jadi kalau ini jelis, apa? Hamzanya apa? Ijlis. Di bawah. Karena ini di bawah. Baik. Syariba, apa fi'il mudhari'nya? Yash. Rabu. Yashrabu. Bagaimana tadi caranya? Dihilangkan tanda fi'il mudhari'nya. Kemudian disukun syrab. Syrab. Kalau yang ketiga di fathah berarti apa? kasrah. Berarti apa? Ishrab. Naam. Hah? Qa'ada. Apa fi'il mudhari'nya qa'ada? Yaqudu. Gimana cara membentuk fi'il amr? Hilangkan tanda mudhari'nya, kemudian apa? Sukun. Jadi apa? Qu'ud. Butuh apa? Hamzahnya. Hamzahnya di kasrah atau gimana? Kenapa? Karena yang ketiga di dhamma. Berarti apa? Uq'ud. Naam. Coba. Zahaba. Apa fi'il mudhari'nya? Hah? Yadhhabu. Nah, terus cara bikin fi'il amr. Buang ya. Sukun akhir. Tambah alif. Kasra. Idhab. Naam. Darasa. Ha. Yadrusu. Gimana? Terus. Terus. Minta bantuan. Hamzahnya di apa? Di kasrah. Jadi bacanya apa? Idrus. Panggil Idrus kalau begini. Mestinya apa? Dhamma. Karena yang ketiga dhammanya. Udrus. Dan begitu seterusnya. Naam. Misalnya uktub dari kata apa? Yaktubu. Iftah dari fataha. Yaftahu. Ikra' dari qara'ah. Yaqra'u. Yang jelas antum cocokkan semua ini ke sini. Kaidahnya. Ijlis dari jalasa. Yajlisu. Ijlis. Ishrab dari syariba. Yashrabu. Naam. Sekarang ya, wazannya fi'il amr. Naam. Wazan fi'il amr. Ingat-ingat kembali apa kemarin? Apa? Bentuk ketiga, bentuk kedua, bentuk pertama. Ketiga apa? Orang ketiga apa saja? Hah? Hua. Terus? Hua. Anta. Antuma. Sama. Ana. Nahnu. Nah, kita sudah pelajari tentang mudhari' dan demikian pula fi'il madhi. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabna, katabata, katabna. Nah, fi'il mudhari' guna. Nah, sekarang ya, yang akan kita pelajari adalah fi'il amr. Naam. Adalah fi'il amr. Yang namanya perintah. Ya. Yang namanya perintah. Kalau kita memerintahkan sesuatu, yang kita perintahkan itu di mana? Hah? Mungkin ada orang ketiga. Hah? Aku perintahkan kamu. Kamu ya orang kedua. Aku perintahkan dia. Apa? Tulislah. Tidak mungkin dia mengatakan tulislah kecuali kepada orang yang kedua. Berarti orang ketiga ini tidak mungkin pada fi'il amr. Nah, istirahat kita ini. Agak ringkas rupanya. Nah, sekarang pembicaraan fi'il amr pada yang pertama juga. Yang pertama, mungkin enggak dia perintah pada dirinya sendiri? Hah? Uktub, hah? Mungkin enggak dia perintah pada dirinya sendiri? Mungkin. Kalau dia perintah pada diri sendiri, tak jadi kedudukannya jadi orang kedua. Hei, hati. Cobalah kamu. Ya, mungkin kan? Naam. periksa dirimu. Ada kan orang seperti itu. Nah, tapi jadi orang kedua akhirnya. Sehingga ini tidak beramal pula pada fi'il amr. Yang beramal, ini dia. Hanya orang kedua. Tiga tidak beramal, pertama tidak beramal. Enam. Berarti hanya punya enam. Lebih singkat lagi. Ya. Fa'ala yaf'alu, apa fi'il amrnya? If'al. If'al. Kalau dua, if'ala. Antum, if'alu. Apa lagi? Kalau anti, if'ali. Antuma, if'ala. If'alna. Naam. Istami' thumma karir. If'al, if'ala, if'alu. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. If'ali, if'ala, if'alna. If'al, if'ala, if'alu. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. If'ali, if'ala, if'alna. Dan hafal. Antum. Jangan dilihat. Naam, Hudzaifa. Hudzaifa. Belum hafal. Error. Abu Siddiq. Sekarang masukkan idhab. Naam, tul alim iftah. Naam, ikra ikhwan. Ikra. Naam. Ijlis. Hafal. Ana la la la. Anta. Naam. Ijlisa. Ahsan. Naam. Uktub. Aceh. Naam. Ishrab. Naam. Idrib. Naam. Ukhruj. Ujna. Isma' ya Mujahid. Mana Mujahid lain ini? La haula wala quwata illa billah ya Mujahid. Ya Mujahid, is'al. Ada is'alina. Is'ali. Is'alna, na'am. Ila unakhwan. Subhanakallahumma.